kemurnian yang selalu terjaga. Aqua membantu menjaga kesegaran tubuh dan pikiran, kini dan di kemudian hari, agar tercipta generasi sehat yang bisa terus berkarya untuk membangun masa depan yang gemilang. Aqua, kemurnian untuk masa depan.